إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Sebelumnya kita masih pada muqaddimah dari Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bisa ditamsilkan oleh akal-akal kita, pikiran kita atau akal kita tidak mampu untuk merenungkan, memikirkan tentang tamsil daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian pula hati kita itu tidak mampu untuk menggambarkan, ya, membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terpikirkan oleh akal kita daripada serupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian pula setiap kali hati kita menggambarkan, membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar lagi dan lebih agung lagi, lebih tinggi lagi, sempurna dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita gambarkan dan kita tamsilkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran kita, akal kita itu terbatas, memiliki keterbatasan, ya. Maka tentunya akal kita pun dan pikiran kita pun serta hati kita itu tidak mampu dan menjangkau, tidak mampu untuk menjangkau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu gaib dan akal kita itu tidak mampu untuk mengetahui perkara yang gaib. Maka dengan demikian, setiap kali hati kita membayangkan, pikiran kita menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari apa yang kita gambarkan tersebut, dari apa yang kita tamsilkan atau bayangkan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, atau tidak ada satu pun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala itu as-sami', Maha mendengar, dan al-basir, Maha melihat. Ayat ini merupakan sandaran kita atau barometer kita di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengacu pada ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada satu pun yang bisa yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu as-sami' dan al-basir. Coba kita perhatikan ayat ini. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di sana ada beberapa faedah yang kita bisa dapatkan dari ayat ini. Pada ayat ini, ya, terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama, laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu adalah wa huwas sami'ul basir. Bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, ya, ini merupakan penafian terhadap adanya serupaan, adanya semisal, tasybih, tamsil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un ini adalah, ya, menunjukkan penafian, ya, peniadaan terhadap adanya tasybih, serupaan, tamsil, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan wa huwa as-sami'ul basir ini menunjukkan penetapan isbat sifat nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Huwa as-sami'ul basir ini menunjukkan penetapan isbat nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, yang menunjukkan penafian, yang menunjukkan peniadaan terhadap adanya tasybih, penyerupaan, tamsil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini membantah orang-orang musyabbihah, orang-orang mumatsilah. Ya, laisa kamitslihi syai'un ini membantah orang-orang musyabbihah dan orang-orang mumatsilah. Yang mereka itu, orang-orang musyabbihah dan mumatsilah, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, padahal Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, baik pada nama-namanya. Jadi di sana tidak ada nama selain Allah SWT yang memiliki nama yang paling tinggi selain Allah SWT, paling indah selain Allah SWT. Walillahil asma'ul husna. Al-asma'ul husna, nama-nama yang paling indah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bantahan ayat ini, jadi bagian ini laisa kamitsli syai'un, membantah orang-orang musyabbihah mumatsilah. Sedangkan yang kedua, wahuwa sami'ul basir, yang menunjukkan penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua ini itu membantah orang-orang mu'attilin, orang-orang mu'attilah, ya, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lain-lainnya yang mengikuti mereka dan sepaham dengan mereka. Karena orang-orang Mu'tazilah, mereka telah mengingkari, menolak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah mengingkari, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini wa huwa as-sami'ul basir itu justru menetapkan adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang mu'attilin, oleh ahlut ta'til, itu bertentangan dengan ayat ini wa huwa as-sami'ul basir. Ya, ini faidah yang pertama. Ya. Yang kedua, faidah yang kedua dari ayat ini, maka di dalam asma wa sifat itu juga terdiri dari dua unsur. Ya. Di dalam asma wa sifat, di dalam tauhid al-asma wa sifat itu juga terdiri dari dua unsur, yaitu adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, menafikan, meniadakan seluruh sifat-sifat naqis, sifat-sifat rendah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan isbat sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada arkan tauhid itu ada dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, dan juga arkan la ilaha illallah itu an-nafyu juga dan isbat. Ya. Jadi tauhid itu memang benar terdiri dari dua unsur, nafyu dan isbat. Ya. Kemudian yang ketiga, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu penafian, ya, menyebutkan terlebih dahulu penafian, yaitu pada laisa kamitslihi syai'un, baru kemudian Allah SWT menetapkan, menyebutkan apa, isbat wa huwa sami'ul basir. Maka dalam hal ini kita dapat mengambil satu faedah bahwa an-nafyu muqaddamun 'alal isbat. An-nafyu muqaddamun adil isbat, bahwa penafian itu, ya, peniadaan itu muqaddam, didahulukan, lebih didahulukan, ya, didahulukan baru kemudian isbat. Jadi kita meniadakan dulu, ya, meniadakan dulu, menafikan terlebih dahulu, baru kemudian kita apa, isbat, menetapkan. Ya, maka berdasarkan inilah timbul istilah ulama at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Timbul istilah baikha at-tasfiyah wa at-tarbiyah, atau dikenal juga dengan nama at-takhliyah wa at-tahliyah. At-tasfiyah wa at-tarbiyah. Tasfiyah itu apa, ikhwa? Tasfiyah itu adalah peniadaan. Sama dengan ayat tadi kan, penadi peniadaan, tasfiyah, pensucian, pembersihan. Ya. Baru kemudian tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Mendidik. Menyisi, ya kan? Menghiasi. Ya. Kemudian menetapkan. Ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan tasfiyah terlebih dahulu. Nafyu dulu. Ya. Baru kemudian isbat, baru kemudian tarbiyah. Jangan dibalik, jangan tarbiyah dulu baru tasfiyah, enggak ada hasilnya nanti. Ya, enggak ada hasilnya nanti. Kalau dilakukan tarbiyah terlebih dahulu baru kemudian tasfiyah, enggak ada yang tertinggal, kosong semua. Ya. Masa kalau sudah ditarbiyah lalu dibersihkan lagi? Enggak ada isinya kan? Ya. Masa setelah diisi kemudian dikosongkan lagi? Ada isinya enggak? Nah, jadi apa yang pertama dilakukan? Ya, dibersihin dulu. Ya, mau ngisi cergen ya dengan minyak, cergennya dibersihin dulu kan? Supaya yang masuk itu apa? Jernih, enggak tercampur. Atau mengisi galon, galonnya dibersihin dulu. Ya kan? Enggak langsung diisi, kemudian setelah itu dibersihkan lagi. Supaya galon apa isi airnya yang masuk itu bersih, tidak tercampuri oleh kotoran-kotoran, maka galonnya tempatnya dibersihin dulu. Ditasfiyah terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu apa? Diisi. Ya, baru kemudian diisi air. Jangan di setelah diisi air baru kemudian dibersihkan lagi. Berarti dikeluarkan lagi airnya, baru dibersihin lagi. Enggak ada isinya. Habis keluar. Ya, jadi demikian. Jadi kalau kita ingin membina seseorang, ya, mau membina seseorang, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mentasfiyah terlebih dahulu orang tersebut. Kita tasfiyah, kita bersihkan dulu orang tersebut dari syubhat-syubhat. Kita bersihkan dulu orang tersebut dari akidah yang tidak benar, dari pemahaman yang keliru, dari pemikiran yang menyimpang. Kita semua bersihkan. Ya, setelah bersih semuanya, baru kemudian kita masukkan pemahaman yang benar, akidah yang benar, ya, pemikiran yang benar. Akhirnya tertinggalkan. Nah, bukan diterbia dulu, bukan dibina dulu, diberikan pemahaman yang benar, nanti masih rancu nanti. Kenapa? Pemikiran yang keliru masih nongkol, ya enggak? Ya kan? Masih ada pada akidah yang salah, masih ada pada orang tersebut. Ya, maka sebelum kita isi pemahaman yang benar, ya, dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran syirik, dari akidah yang keliru, dari akidah yang menyimpang, dari pemikiran yang salah, pemikiran yang menyimpang. Baru kemudian kita tarbiyah, kita didik. Jadi itu nah, tasfiyah wa tarbiyah. Ada tahliyah, tahliyah. Tahliyah itu sama tasfiyah. Sedangkan tahliyah itu sama tarbiyah. Menghiasi, tahliyah itu menghiasi. Ya, tahliyah itu memasangkan. Ya, seperti juga kalau misalnya kita mau masuk rumah, ya, mau masuk rumah kan dibersihkan dulu rumahnya kan? Nah, bersihkan dulu rumahnya. Ya, dibersihin. Ya. Ya, kotoran-kotornya dihilangkan, ya kan? Sampai bersih baru kemudian apa? Boleh ditingkati, boleh ditempati, diisi perabot, ya, dihiasi, ya. Bukan setelah itu diisi, diisi perabot kemudian dihasil baru kemudian dibersihkan lagi, ya, enggak. Jadi ini, jadi ayat ini menunjukkan, ya, istilah yang sering dipakai lebar kalangan para ulama, yaitu adalah tasfiyah wa tarbiyah. Jadi das Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menunjukkan pada kita tasfiyah wa tarbiyah terlebih. Ya. Kemudian perhatikan, faedah berikutnya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu bentuknya umum. Bentuknya apa, ikhwah? Umum. Ya kan? Bentuknya apa? Umum. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun. Satupun itu umum kan? Apa saja kan? Yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafiyun. Sementara wa huwa as-sami'ul basir ini bersifat apa? Tafsil. Rinci menyebutkan satu sifatnya kan? Sami, sifat apa lagi? Al-basir. Disebutkan secara tafsil. Tidak dikatakan dan hanya bagi dan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha sempurna, tidak. Tapi Allah menyebutkan sifat sempurnanya apa saja? Sami, Al-Basar, dalam ayat yang lain disebutkan Ar-Rahman, disebutkan lagi yang lain-lain Ar-Rahim, disebutkan lagi yang lain apa? Al-Khalaq dan yang seterusnya. Sebutkan secara tafsir. Maka dari sini kita mengambil satu kaidah, apa itu khaf? Bahwasanya an-nafyu bil ismal wa isbatu bit tafsir. Ya. An-nafyu bil ismal. Menafikan, ya, itu dengan cara ijmal. Apa itu ijmal? Mujmal, global, secara umum. Jadi menafikan itu, menafikan sifat-sifat itu secara mujmal, secara global. Ya. Tapi kalau menetapkan sifat itu dengan cara diperinci. Dengan cara diperinci, ditafsil, disebutkan satu persatu sifat-sifat yang akan kita tetapkan tersebut. Ya, itulah kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menafikan sifat dan di dalam menetapkan sifat. Di dalam menafikan sifat itu secara mujmal, ya, dan di dalam menetapkan sifat itu dengan cara apa? Hah? Tafsil. Tafsil maksudnya bagaimana? Tafsil maksudnya di sini adalah dengan menyebutkan satu persatu sifat-sifat yang ditetapkan tersebut. Ya. Tidak secara global yang mencakup seluruh apa sih? Sifat, tidak. Tapi kalau menafikan secara global yang mencakup seluruh sifat-sifat apa? Seluruh sifat-sifat najis. Maka seperti apa contohnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas, apa kata Allah Taala? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun yang setara dengan Allah. Itu secara apa? Umum, ya enggak? Secara isma. Ya. Tapi menetapkan sifat, Allah mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, wa huwal ghafurur wadud, ya, zirrahmatil wasi'ah, ya, wa huwa, dan seterusnya. Ya, dengan menyebutkan satu persatu sifat-sifat tersebut, tidak disebutkan dan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, pada maka dalam menafikan itu secara mujmal, di dalam menetapkan sifat secara tafsil terperinci dengan menyebutkan satu persatu sifat-sifat tersebut. Ya, kenapa demikian ya ikhwah? Kenapa menetapkan menafikan itu secara mujmal dan menetapkan itu secara tafsil? Karena perhatikan. Menafikan secara mujmal sifat-sifat naqais itu lebih sempurna ketimbang apa? Menafikan secara tafsir. Ya enggak? Karena menafikan secara mujmal itu lebih sempurna ketimbang apa? Menetapkan, menafikan secara apa? Terperinci. Kenapa bisa menafikan secara muslim lebih sempurna? Iya, karena kalau kita mengatakan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, berarti apa? Betul-betul tidak ada yang sama dengan Allah SWT, ya enggak? Itu sudah berarti menghilangkan semua apa? Sifat-sifat najis. Enggak? Sifat-sifat najis. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah SWT. Yang menyamai Allah SWT. Itu berarti apa? Sempurna. Tapi kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala itu tidak makan, tidak beranak, tidak minum. Kira-kira gimana? Itu belum menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Boleh jadi sifat-sifat najis yang lainnya masih ada enggak? Ya? Sebatas yang tidak ada yang mana? Ya dinafikan saja kan? Yang tidak nafikan mungkin ada, ya enggak akhah. Jadi itu la yadullu alal kamal. Tidak menunjukkan pada kesempurnaan. Iya kan? Boleh jadi sifat-sifat yang kita tidak nafikan tersebut masih ada padanya. Ya, kalau misalnya seorang kita katakan oh dia tidak bakhil, oh dia tidak pemarah, oh dia tidak pemalas. Ya kan? Kita menafikan tiga sifat. Apakah dia sudah sempurna? Orang tersebut? Sudah sempurna belum? Belum, mungkin aja dia bodoh. Ya enggak? Dia memang pemalas, tidak pemalas, tapi apa? Bodoh dia. Dia ternyata apa? Dia memang tidak bakhil, tapi apa? Nah, dan sebagainya. Jadi, tidak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Ya. Tapi kalau kita katakan orang ini, Masya Allah, ya, tidak ada satu pun sifat-sifat najis padanya. Kira-kira gimana? Kira-kira semua sifat najis berarti sudah tidak ada, ya enggak? Jadi itu lebih sempurna menafikan secara mujmal ketimbang secara tafsil. Sebaliknya, menetapkan secara tafsil sifat-sifat itu lebih sempurna ketimbang menetapkan secara apa? Secara mujmal. Ya. Karena menetapkan secara tafsil itu semakin menunjukkan apa? Kesempurnaan pada yang mempunyai sifat tersebut ketimbang apa? Ya, secara mujmal. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau seorang kita sifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Kita sebutkan dia masalah dermawan. Dia rajin, dia pintar, dia apa lagi? Ya. Dan seterusnya. Sifat-sifat yang sempurna kita sifatkan. Semakin banyak sifat-sifat yang kita berikan kepada orang tersebut, maka semakin apa? Semakin banyak sifat-sifat yang kita sebutkan, yang kita tetapkan pada orang tersebut, menunjukkan semakin apa dia? Semakin sempurna, ya enggak? Ya kan? Nah, itu secara tafsir. Semakin banyak sifat yang kita tetapkan, ya, itu semakin justru menunjukkan apa? Kesempurnaan si mausufnya yang disifati itu. Ya, beda dengan kalau kita katakan, ya, dan ya, kalau kita katakan orang tersebut memiliki sifat-sifat, seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Itu belum. Itu tidak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Persepsinya apa? Masih awam, masih umum, ya enggak? Ya kan? Persepsinya masih umum. Tapi kalau diperinci satu-satu, ya, itu semakin apa? Semakin menunjukkan pada kesempurnaan si mausuf. Baik. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah berkata, lahul asma'ul husna was sifatul ula, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-asma'ul husna, nama-nama yang paling indah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan hanya bagi nama Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna. Al asmaul husna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulidullahu aidir rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman atau nama yang nama Allah sementara yang lainnya, maka ketahuilah ya, falahul asmaul husna ayyamma tad'u, nama apa saja yang kamu seru, yang kamu sebutkan ketika berdoa kepada Allah SWT, maka ketahuilah bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasifatul ula. Wasifatul ula, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Yang maha tinggi seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala ya, al-masalu itu adalah al-wasfu. Al-masalu itu adalah al-wasfu al-a'la, sifat yang maha tinggi. Ya, walillahil al-masalul a'la, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang maha tinggi. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainaha wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Ini adalah salah satu ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di mana disebutkan dalam ayat ini beberapa nama-nama dan sifat bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam ayat ini beberapa nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Namanya Ar-Rahman, ya kan? Yang ternyata nama Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di antaranya sifat apa? Sifat apa? Istiwa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, ini menunjukkan apa? Sifat bagi Allah SWT, karena Allah memiliki seluruh ya, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, apa? Bukan sifat, bahwa ini adalah kepunyaan Allah SWT, milik bagi Allah SWT. Wa ma bainahu wa ma tasassara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, disebutkan lagi di tahrif sifat apa? Al-ilmu bagi Allah SWT. Nah, ini salah satu ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah, was-sifatul ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ya. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, ya, ahata bi kulli syai'in ilman. Ya, ahata bi kulli syai'in ilman. Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dan di sini sebutkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas. Sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat yang maha sempurna, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sebab kalau ilmunya terbatas, maka itu menunjukkan kesempurnaan kalau ilmunya terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Jadi tidak ada satupun ya yang ada di alam semesta ini daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai pun seekor semut yang kecil hitam berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang kelam, itu diketahui oleh Allah SWT. Kalau kita bisa ketahui enggak? Enggak usah di kegelapan malam dan di atas batu hitam, di malam yang remang-remang saja misalnya, tempat yang remang-remang, kira-kira bisa melihat seekor semut kecil? Sulit ya kan? Kecuali bawa senter. Oh, banyak semut toh. Atau kecuali kalau sudah gigit sama semut terus, oh ada semut sini. Ya. Tapi Allah SWT ya, tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Sampai sekecil apapun. Ya, atau di tempat manapun yang paling tersembunyi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya maha meliputi terhadap segala sesuatu. Ya, maha meliputi terhadap segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala melanjutkan. Wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hikman. Wa qahara, dan Allah Subhanahu wa taala itu qahara. Ya, menguasai kullu makhluk, seluruh makhluk dengan izzahnya dan dengan hikmahnya. Dengan izzah Allah Subhanahu wa taala, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di sana ada makhluk yang bisa keluar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira bagaimana? Tidak ada satupun. Ya. Tidak satu pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah SWT. Ya. Tep. Allah SWT mengatakan, wa kana Allahu qawiyan aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala itu qawiyan aziza, maha qawi, maha kuat, dan lagi maha aziz, maha perkasa. Ya, maha perkasa. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala al-qahiru fawqa ibadihi. Yang menguasai atas seluruh hamba-hambanya, di atas seluruh hamba-hambanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya itu maha berkuasa terhadap segala sesuatunya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, wa wasiya kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu itu dengan rahmat dan ilmunya. Masyaallah. Jadi tidak ada satupun itu yang terluputkan dari rahmat dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan tadi tentang ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun. Demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. So, perhatikan. Kalau begitu orang kafir dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala enggak? Orang kafir dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala enggak? Hah? Ada mendapat tangan rahmat enggak? Ah, masa? Masa dapat rahmat? Masa dapat rahmat dari Allah SWT? Masa disayangi oleh Allah SWT? Nah, benar enggak? Orang kafir dapat rahmat dari Allah SWT? Ya, mereka menentang Allah SWT. Ya, mereka mereka ingkar kepada Allah SWT, mereka memusuhi Allah SWT dan Rasulnya, masa Allah memberikan rahmat padanya? Hah? Ah, benar nih. Hah? Kita katakan, mereka mendapatkan rahmat Allah SWT. Kalau mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT, mereka semua sudah dikubur. Mereka bisa hidup itu dari mana? Ya? Mereka bisa hidup sendiri? Bisa menghidupkan diri mereka sendiri? Tidak bisa. Ini yang tidak diketahui oleh orang kafirin. Ya, bahkan lebih ngawur lagi mereka. Ah, kita itu manusia itu ada. Ya, tanpa adanya sangkut paut dengan Al-Khaliq. Ya, siapa lagi? Penemu apa, ilmuwan Inggris itu? Penemu ilmu Inggris yang sekarang ini, ya, nah, dia menulis, seorang ilmu fisika orang Inggris itu menulis buku, apa judul bukunya? Nah, dia menganggap alam semesta ini ada, itu tanpa ada sangkut pautnya dengan siapa? Dengan Al-Khaliq pencipta. Ya, masa nggak tahu namanya? Kok masa nggak tahu? Ya, baru-baru ini, ya kan? Baru-baru nih itu santai dapat diberitakan itu. Dengan hasil apanya? Eksperimennya katanya. Dia menulis buku seperti itu. Ya, dia melakukan eksperimen. Ya. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya sudah, ya, tidak ada yang kaya dari mereka, tidak ada yang hidup mereka. Ya. Cuma mereka ingkar. Ya, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun rahmatnya yang bersifat umum. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada rahmat am, umum, dan ada rahmat khas. Kalau kita punya tiga, ada rahmat lagi di sini. Ya. Ini khusus dia nih punya orang tuanya gitu kan. Ada rahmat am dan ada rahmat khusus. Rahmat am itu mencakup mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Seperti apa rahmat am itu? Kesehatan, kekayaan, ya, hidup dan sebagainya. Ya. Sedangkan rahmat khusus itu rahmat Allah SWT yang Allah khususkan untuk orang-orang mukminin. Seperti apa rahmat khusus tersebut? Seperti beriman, seperti taat, ya, ya, itu termasuk rahmat khusus. Beriman, kemudian apa? Taat, beribadah, dan sebagainya, itu adalah rahmat yang khusus Allah SWT berikan kepada orang-orang mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah SWT itu, ya, rahim terhadap orang-orang mukmin. Ya. Allah tidak mengatakan apa? Wa kana bil mu'minina rahman. Karena rahman ini mengandung sifat rahmat yang umum, sedangkan rahim mengandung sifat rahmat yang khusus. Jadi wawasiya kulla syai'in rahmatan wa ilman. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu itu dengan rahmat-Nya. Jadi semuanya terkena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun termasuk hamba yang kafir, termasuk yang menentang dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, itu pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya. Cuma ada yang kafir terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingkar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala ya'lam. Ini ayat ini berkaitan dengan keluasan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan akan betapa luas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Apa itu di hadapan kita? Ma baina aydihim ini menunjukkan masa yang akan datang. Itu di hadapan kita kan? Ada di hadapan kita. Ya'lamu ma baina aydihim. Berarti apa? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu diketahui oleh Allah SWT. Itu diketahui oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun bagaimana terjadinya, walau kana kaifa yakun. Ya, walaupun bagaimana sesuatu tersebut terjadinya di masa yang akan datang. Itu diketahui oleh Allah SWT. Ya. Kita duduk di sini ini sudah diketahui oleh Allah SWT. Sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, sudah Allah mengetahui. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengetahui bahwa kita nanti berkumpul di sini. Yakin? Hah? Yakin? Benar. Hah? Tep, harus yakin ya. Jangan ragu-ragu. Yakin. Allah sementara mengetahui bahwa kita akan berkumpul di sini. Ya. Insyaallah wadah, paham yakin? Jangan ragu-ragu. Ya lamu ma baina ahli. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Tidak sebagaimana orang-orang yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kalangan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali pada saat terjadinya saja. Ya. Ah, Allah baru tahu. Itu kalau sudah apa? Terjadi sebelum terjadinya? Menurut mereka Allah enggak tahu. Ya. Ini ada orang-orang seperti ini. Ya. Mereka menganggap mengatakan, wah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu apa yang akan terjadi masa akan datang kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadinya itu baru Allah tahu. Kalau sebelum terjadi Allah enggak tahu. Iya enggak? Iya kan? Iya kan? Ah, jangan menghayal. Iya kan, ikhwat? Iya, ya kan? Allah baru tahu setelah terjadi kan? Sebelum terjadinya Allah enggak tahu kan? Hah? Hah? Benar? Teh. Coba dengan ayat Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ya'lamillahu alladziina aamanu minkum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ya'lamas sabirin." Ha. Coba lihat ini. Ya, beriman kepada ayat Allah kan? Percaya pada ayat Allah enggak? Beriman enggak? Dengarkan ayat Allah SWT. Walamma ya'lamillahu alladhina walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala belumlah mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ha, kan berarti Allah belum mengetahui kan? Ha. Gimana ini? Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui mana di antara kalian yang berjihad dan mana yang bersabar. Kenapa Allah mengatakan walamma ya'lamillahu, dan Allah SWT belum mengetahui alladzina jahadu minkum, siapa di antara kalian berjihad, wa ya'lamas sabirin, dan belum mengetahui siapa di antara kalian bersabar. Berarti ya Allah tahu enggak? Nah, Allah enggak tahu berarti. Ya. Iya kan? Allah enggak tahu kan? Allah enggak tahu kecuali setelah terjadinya. Ah, setelah berjihad, oh berarti Allah tahu. Ini yang berjihad ternyata. Ini yang sabar. Sebelumnya Allah enggak tahu. Nah, gimana? Perkara-perkara apa? Hah? Belasan bagi? Apa hubungannya dengan itu? Ya, enggak, itu kan ayatnya itu berkaitan dengan balasan orang. Balasan apa? Orang yang balasan kesabaran di sisi Tuhan. Makan apa? Apa balasannya? Ayo. Di sini Allah mengatakan walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dan Allah SWT belumlah mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ya kan, ikhwan? Berarti Allah SWT tidak mengetahui apa yang akan terjadi, masa akan datang kecuali setelah terjadinya. Sebelum terjadinya Allah enggak tahu. Buktinya apa ayat ini dalilnya? Gimana ini? Benar tak? Benar enggak? Benar. Ayat ini dipakai oleh orang-orang tadi yang mengingkari ilmu Allah SWT di masa yang akan datang kecuali setelah terjadinya. Mereka mengatakan ini kan ayat ini mengatakan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan mana di antara kalian yang bersabar. Kata mereka, ini berarti Allah SWT tidak mengetahui apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Ya, berarti apa? Allah belum tahu kan? Nanti setelah ada yang berjihad baru Allah tahu. Kita katakan tidak demikian maksud daripada ayat tersebut. Yakin enggak bahwa Allah SWT telah mengetahui segala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang walaupun bagaimana terjadinya? Yakin enggak? Yakin enggak bahwa Allah SWT sudah mencatat itu semua? Sudah menakdirkan itu semua? Baik. Kalau begitu apa maksud ayat tersebut? Allah mengetahui enggak? Siapa di antara hamba-hambanya yang nanti berjihad dan siapa di antara hamba-hambanya bersabar? Allah mengatakan enggak? Allah sudah mencatat enggak? Kenapa di situ Allah mengatakan walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ya'lamu as-sabirin? Kenapa? Tep. Maksud di situ dari ayat tersebut bukan menunjukkan bahwa Allah belum mengetahui mana di antara mereka yang berjihad dan mana di antara mereka yang bersabar. Tapi maksud daripada ayat tersebut walam yazhar fihim ma kataballahu min qablu minal mujahidin was-sabirin. Maksudnya apa? Walam ya'lamillah. Maksudnya apa? Walam yazhar. Belumlah nampak. Ya. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala catat sebelumnya pada diri-diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat. Ya kan? Bahwa si fulan ini, hamba ini akan berjihad. Si pulang ini yang bersabar, si pulang ini yang tidak, ini yang belum nampak pada diri mereka. Itu maksudnya. Jadi maksudnya walam ya'lamillah itu walamnya sebelum tampak apa yang telah Allah catat, ya, sebelumnya pada diri-diri mereka tersebut yang berjihad, bersabar dan yang tidak. Paham? Bukan berarti Allah belum mengetahui, tapi apa? Belum tampak takdir Allah SWT yang telah Allah catat jauh sebelumnya itu pada diri mereka. Allah telah mencatat ini yang berjihad ini, tapi itu yang belum tampak pada diri mereka. Paham? Wadah insyaAllah? Paham? Jadi itu. Jadi walamma ya'lamillah itu maksudnya apa? Walam yazhar fihim ma kataballahu min qablu. Itu belum tampak pada diri mereka dari apa yang telah Allah catat sebelumnya bahwa ini yang berjihad, ini yang bersabar, ini yang ya. Wallah insyaallah bukan berarti Allah tidak mengetahuinya. Allah mengetahui, tapi apa yang Allah ketahui itu belum tampak pada diri mereka. Artinya mereka belum melaksanakannya, belum berjihad, belum bersabar, itu maksudnya. Paham? Wallah insyaallah jelas? Naam. Ta'wil itu bukan ta'wil. Itu adalah tafsir. Paham? Takwil itu bermakna tafsir. Paham? Jadi itu bukan takwil itu apa? Kalau takwil itu tanpa dalil. Takwil yang batil itu tahrif. Tahrif itulah tanpa dalil. Nah, ini demikian penafsiran ulama bahwasanya walamma itu adalah walam yuthar. Ya. Sebab kalau kita katakan walamma Allah belum mengetahui, nah itu nanti tenakut. Ade. Kemudian wa ma khalfahum, dan juga Allah SWT mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Apa yang di belakang mereka? Ma madah, apa yang telah lalu. Allah SWT mengetahui apa yang telah terjadi di masa yang akan di masa yang telah lalu. Allah SWT mengetahui. Wa la yuhituna bihi ilman, dan tidak satu pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabihil karim. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Qudamah ini, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabihil karim, ini menjelaskan beberapa kaidah di dalam asma wa sifat dan menjelaskan kepada kita manhaj ahli sunnati wal jamaah fi isbat fil asma wa sifat. Bahwasanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Kitab dan apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya disifati dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Kitab atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam as-sunnah. Jadi ini dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam asma wa sifat. Itu apa? Wasfullahi subhanahu wa ta'ala bima wasfa bihi nafsahu fi kitabihi ya, au ma wasfahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Kitab dan yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW di dalam as-sunnah. Oke, insyaallah paham ini. Jadi, berdasarkan ini mensifati Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah berdasarkan apa? Al-Kitab dan as-sunnah. Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya. Jadi manhaj Al-Sunnah wal Jamaah dalam asma sifat bagaimana ya ikhwah? Bagaimana manhaj Al-Sunnah wal Jamaah dalam asma sifat? Yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan di dalam Al-Kitab atau apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Boleh enggak dengan akal? Boleh enggak dengan perasaan? Boleh enggak dengan mimpi? Tidak. Ya. Tapi dengan Al-Kitab dan Sunnah. Berarti faedah berikutnya apa itu? Asma Allah Subhanahu wa taala wa sifatuhu tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Ini kaidah. Ya, asma Allah taala wa sifatuhu tauqifiyah. Asma Allah taala tauqifiyah tu wa sifatullah taala tauqifiyah. Tauqifiyah apa maksudnya tauqifiyah? Tauqifiyah maksudnya? Tauqifiyah itu bukan artinya sesuai. Tauqifiyah itu berasal dari waqafa, berhenti. Berhenti. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berhenti. Maksudnya berhenti apa? Berhenti di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Tauqifiyah itu maksudnya apa? Penetapannya hanyalah berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Tidak boleh dengan selain kedua. Tidak boleh dengan selain kedua. Harus berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Tidak boleh selain kedua. Wadid insyaAllah ikhwah. Paham ini? Wakofa. Ayo. Nah, nah. Tapi. Wakofa. Si Mas Dari kan? Hah? Si Mas Dari. Tobat-tobat? Iya enggak? Tobat-tobat? Bukan Taufik. Taufik. Taufik ya. Kalau Taufik, wafata. Ya kan? Taufik. Kalau ini, Taufiki. Balik, pakopa. Ya? Oke. Aukofah yukifu tau yukifu ya. Ya? Oke. Ya, tidak boleh dengan akal-akal kita. Ya, tidak sebagaimana dilakukan oleh orang sekarang. Mereka banyak mensifati Allah SWT dengan akal-akal. Atau menamai Allah SWT dengan apa? Dengan nama-nama yang dipakai oleh makhluk. Ya enggak? Seperti apa? Menyebut Allah atau memanggil Allah SWT dengan nama-nama yang dipakai oleh makhluk. Nah, apa? Apa? Apa? Gusti. Masa Allah Gusti? Kayak makhluk reka-reka aja. Gusti. Ya, ada kan nama Allah SWT Gusti? Ya. Hah? Gusti Pangeran. Ya? Laisa min asmaillahi ta'ala, bukan termasuk nama Allah SWT, Gusti Pangeran. Ya. Duh, Gusti Pangeran. Siapa maksudnya Gusti Pangeran itu? Allah SWT. Ya. Gusti Pangeran itu gelar kan? Gelar ya? Nama? Seorang raja kan? Nah, samakan dengan makhluk. Ya. Dipanggil dengan nama panggilan makhluk. Untuk sebutan makhluk. Ya, Gusti Pangeran. Ya. Kalau Sunda apa Sunda? Sama? Nah, kalau Sunda apa? Kang? Nyai? Sip. Gusti juga? Oh. Sunda apa? Sunda pinggiran apa? Ngaku-ngaku. Nggak tahu. Wadah insyaAllah ya khawah, paham ini? Ya. Tidak boleh dengan akal kita. Nah, terkadang orang-orang sekarang ini tanpa sadar terjatuh pada pensifatan Allah SWT dengan akalnya. Banyak ya kan? Seperti dahulu pada tahun 90-an itu ada seorang KNU di Jakarta, namanya terkenal itu. Seorang KNU di Jakarta namanya K. Iskandar Nur. Nggak dengar nggak? Tahun 90-an. Sudah lahir belum? Nggak. Hah? Baru lahir. Baru lahir, astagfirullah. Berapa umur kalian ini? Baru lahir. Ya, tahun 90-an. Dia menulis di spanduk, mungkin Tuhan mencewer saya. Wah, kayak siapa gitu. Kayak Allah itu kayak bapak mencewer anaknya. Allah punya sifat mencewer, ya kok? Hah? Nggak ada Allah SWT punya sifat mencewer. Atau mungkin dalam lagu-lagu atau dalam nyanyi-nyanyian keadaan disifati Allah SWT dengan sifat-sifat apa? Ya. Atau mungkin dari perkataan-perkataan Enhan, Enun Najib mungkin keluar terkadang apa kata-kata yang menunjukkan pensifatan terhadap Allah SWT. Ya. Baiklah, insya Allah, pengen mungkin Tuhan mulai bosan. Nah, bosan. Allah punya sifat bosan enggak? Secara mutlak Allah SWT tidak punya secara sifat bosan. Tapi secara tafsil Allah punya sifat bosan. Kita cukupkan sampai sini ya. Ya. Insyaallah kita ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Di sana ada satu hadis, Inna Allah la yamallu hatta tamal. Sungguhnya Allah SWT tidaklah bosan sampai kalian bosan. Paham? Berarti Allah bosan ketika kalian bosan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi soal? Taib. Yang kamu syukur-syukur lah di bahasa Indonesia itu beliau saya lupa hadis riwayat kita di sini seperti ini. Seperti gambaran terakhir, Allah melihat sebuah kitab yang tidak ada orang lain yang bisa melihat kitab itu. Kemudian Allah menghapus bagian-bagian tertentu dari kitab itu. Kemudian setelah itu dia turun kepada langit dunia pada seperti gambaran terakhir. Ya intinya itulah. Nah di sini yang saya bingung ini benar nggak kalimat Allah itu menghapus catatan? Kalau itu baru dengar saya. Kalau yang terakhir itu saya itu hadis. Itu hadis yang tempat mana lain memang. Cuma yang menghapus ini ada dia bacaan dalam bahasa. Nih saya berdengar. Allah melihat pada suatu kitab, kuni Allah menghapus sebagian luar dengar. Kalau yang terakhir ada di sini, ya. Allah Alhamdulillah. Sudah, nggak ada lagi. Tep, kita cuma sampai sini. Subhanakallah bihamdik. Sudahlah, Allahumma sabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.